الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة في الله، pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan dan membaca penjelasan dari Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang memiliki keutamaan meliputi seluruh ilmu sunnah tanpa ada kekeliruan, tanpa ada kesalahan. Siapapun dia pasti memiliki kekeliruan. Bahkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga prinsip ulama salaf adalah qabulul haqq, menerima kebenaran ketika kebenaran itu sampai kepadanya. Dan sebagian dari para ulama yang masyhur ketika mengucapkan satu pendapat, mereka mengatakan hadza ra'yuna faman ja'ana bi ra'yin ahsana minhu qabilna. Ini pendapat kami. Dan siapa yang mendatangkan pendapat yang lebih baik dari kami, maka kami siap untuk menerimanya. Lalu beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa kana syafi'i yubaligh fi hadha al-ma'na. Dan adalah al-imam syafi'i rahimahullah itu sangat mementingkan makna ini. Seringkali beliau menyampaikan tentang pentingnya hal ini, mengikuti kebenaran dan rujuk ketika ia terjatuh dalam kesalahan. Wa yusi ashabahu bittiba'il haqq, dan mewasiatkan para sahabatnya untuk mengikuti kebenaran, wa qabulis sunnah, dan menerima sunnah. Idza zaharat lahum ala khilafi qawlihim, apabila nampak bagi mereka sunnah tersebut menyelisihi ucapan dan pendapat mereka. Wa ayyadriba bi qawlihi hina idzin al-hayd, dan agar mulut-mulutnya tersebut melemparkan, memukulkan ucapannya itu ke dinding ketika nampak baginya bahwa as-sunnah menyelisihi pendapatnya, menyelisihi pandangannya, maka yang diikuti adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan ini sebagaimana telah kita terangkan kesepakatan seluruh para ulama ahlul hadis wassunnah. Wa kana yaqulu fi kutubihi, dan beliau mengatakan dalam kitab-kitabnya, la budda an yujad fiha ma yukhalifu al-kitab wa sunnah, li'anna Allah ta'ala yaqul walau kana min 'indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Mesti ditemukan di dalam kitab-kitab tersebut sesuatu yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah. Lihat tawaduknya Imam Syafi'i. Beliau menulis sekian banyak karya ilmiah. Setelah itu beliau mengatakan mesti ditemukan sesuatu yang mengisi Alkitab dan Sunnah di dalamnya. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa Taala berfirman, kalau sesuatu itu datang dari selain Allah, maka mereka akan mendapati banyak perselisihan. Ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang menyelisih hak. Nah, dan begitu kondisi manusia. Bagaimanapun dia sampai kepada tingkatan keimanan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti ada hal-hal yang menyelisihnya. Hal ini harus kita akui. Jangan sampai di antara kita ada yang merasa dirinya bersih dari berbagai kesalahan dan kekeliruan tersebut. Wa ablaghu min hadza, dan lebih dari apa yang disebutkan ini, annahu qala, bahwa beliau Imam Syafi'i mengatakan, ma nadharani ahadun tabalaitu adhaharatil hujjatu ala lisanihi aw ala lisanihi. Tidaklah seseorang berdiskusi denganku, tidaklah seseorang berdialog denganku, lalu aku peduli apakah hujjah itu nampak melalui lisannya dia atau melalui lisanku. Beliau tidak peduli. Siapa saja membawa hujjah, ahlan wa sahlan, diterima. Apakah hujjah itu disampaikan oleh lawanku atau aku yang menyampaikannya? Diterima hujahnya selama dia menyampaikan al-haq. Sekali lagi, ini adalah merupakan bentuk tawadhu' lil haq, al-inqiyad lil haq, tunduk pada kebenaran. Wa hadha yadullu 'ala annahu lam yakun lahu qasdun illa fi dhuhuril haqq. Maka ini menunjukkan bahwa tidak ada tujuan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dari diskusi dialog yang terjadi antara beliau dengan yang lainnya, kecuali dengan tujuan zuhurul haq, tampaknya kebenaran, tampaknya al-haq. Walau kana ala lisan ghairihi, meskipun kebenaran itu datang melalui lisan selain beliau, mimman yunadziruhu, dari yang berdiskusi dengannya atau yang menyelisihinya. Subhanallah. Ini tajarrud lil mutaba'ah. Sikap kemurnian seorang dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti al-haq. Tujuannya kebenaran. Jadi tidak otot-ototan dalam perselisihan, selalu memenang dalam hati, selalu ingin memenangkan diskusi. Saya yang benar, pendapat yang lain batil. Tidak demikian. Pada akhirnya senantiasa menampakkan sifat tawadhu. Ketika kebenaran datang dari yang lain, ahlan wa sahlan, kita terima. Tidak diperbolehkan seorang menyombongkan diri dan menerima hak ketika telah sampai kepadanya. Wa man kana hadhihi halan, siapa yang seperti ini keadaannya, fa innahu la yakrahu an yurad 'alaihi qawluhu wa yatabayyana lahu mukhalafatuhu li sunnah la fi hayatihi wa la fi mamatihi. Siapa yang seperti ini keadaannya, maka dia tidak benci untuk ditolak pendapatnya, yang tidak suka. Ada sebagian orang itu kalau ditolak pendapatnya marah, pendapatnya yang harus diterima, padahal pendapatnya manusia hak, pendapatnya lemah. Dia merasa kalau pendapatnya ditolak, seakan-akan dia dihinakan. Ini masalah. Seakan-akan dia direndahkan ketika pendapatnya itu ditolak. Subhanallah. Bahkan lebih selamat pendapat keliru ditolak itu lebih selamat daripada dia menyampaikan sesuatu yang keliru lalu diterima dan manusia berjalan di atas kekeliruan itu, maka dia menanggung akibatnya. Maka tidak perlu seorang itu merasa benci ketika pendapatnya ditolak. Dan nampak baginya bahwa pendapatnya tersebut menyelisih sunnah, maka dia tidak benci untuk ditolak, baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia telah meninggal. وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام. Dan inilah persangkaan kita kepada yang lainnya dari imam-imam kaum muslimin. الذابين عنه, yang mereka membela kebenaran, membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela Islam. القائمين بنصره من السلف والخلف, mereka yang tegak untuk menolong Islam dari ulama salaf dan ulama khalaf. Ini sikap mereka, senantiasa tunduk kepada kebenaran. Wa lam yakunu yakrahuna mukhalafata man khalafahum aidan bidalilin 'aqlah, dan mereka sama sekali tidak membenci untuk menyelisihi orang-orang yang menyelisih mereka. Mereka sama sekali tidak membenci penyelisihan orang-orang yang menyelisih mereka ketika yang menyelisih mereka itu mendatangkan dalil apa yang nampak begitu. Ini sikap Allah besar. Dan Syekhul Mubin rahimahullah ta'ala, beliau sangat mentolerir murid-murid beliau dengan berbagai macam pendapat. Tidak harap di atas satu prinsip, tidak harap di atas satu hukum dalam mentaji sesuatu. Yang antara murid beliau juga mentaji hukum-hukum permasalahan fikih. Ada yang bersedekah, ada yang tidak bersedekah ketika bangkit dari rukuk. Ada yang menggerakkan jari, ada yang tidak menggerakkan jari. Syekh rahimahullah ta'ala mentolerir hal-hal yang semacam itu. Tidak bersikap keras pada yang menyelisih pendapat beliau. Walau lam yakun hadha, walau lam yakun dhalika dalil qawiyyin 'indahu bihaythu yatamassakuna bihi wa yatruquna dalilahum lahu. Meskipun misalnya dalam itu lughatiyan tidak kuat dalam pengakuan mereka, di mana mereka teguhannya dan meninggalkan dalil tersebut. Artinya persisian yang terjadi dengan para ulama itu hal yang biasa terjadi, dan mereka saling bersama satu dengan yang lainnya, saling memberi keleluasaan. Yang ini nampak bagi bahwa permasalahan ini yang wajib adalah pendapat pula, yang satu yang mengatakan tidak nampak bagi anak pendapat ini, anak lebih cenderung pada pendapat yang ini berdasarkan alasan ini dan ini. Tidak itu masalah. Silakan. Walihada kana Imam Ahmad yadhkuru Ishaq bin Rahuya ويمدحه ويثني عليه. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah taala ketika menyebut Ishaq bin Rahuya, Ishaq bin Rahuya termasuk di antara ulama Sunnah dan di antara fuqaha yang masyhur dan di antara muhaddithin rawi hadis, seringkali dalam pembahasan-pembahasan fikih itu sering apabila pendapat Al-Imam Ahmad sejalan dengan pendapat Ishaq bin Rahuya itu sering disebut bergandengan. Misalnya para ulama mengatakan dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ahmad dan Ishaq. Kalau disebutkan Ishaq bergandengan dengan Ahmad, maka biasanya dimaksud adalah Ishaq bin Rahuya. Alhamdulillah. Rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ahmad ketika menyebut Ishaq bin Rahuya, beliau memujinya, beliau menyanjungnya. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan wa in kana yukhalifu fi asya, meskipun beliau menyelisihi dalam beberapa perkara. Meskipun masyaallah. Beliau tidak mengatakan Ishaq bin Rahuya indahu kada, sesuatu pada ada satu masalah pada diri ketika menyelisihinya dalam satu permasalahan. Ada masalah. Nah, ada sebab, ada isyarat. Lihat kebijakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun menyelisih dalam beberapa perkara, tapi beliau puji, beliau sanjung. Fa'inna nasa lam yazal yukhalifu ba'dhum ba'dha. Manusia biasa mereka terjadi perselisihan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Atau kama qala, atau sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Biasa ya. Wa kana katsiran yu'rad 'alaihi kalam Ishaq wa ghairihi min al-a'immah. وما أخذهم في أقوالهم فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم واستدلالهم وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله. ما شاء الله. Sikap yang bijak. Kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Muhammad rahimahullah, dan seringkali disampaikan kepada beliau, kepada Imam Ahmad, pendapat Ishaq atau selain Ishaq dari kalangan para imam, dan ma'khadhum fi aqwalihim, alasan-alasan mereka ketika menyebutkan pendapat-pendapat tersebut. Fala yuwafiquhum fi qawlihim, dan Al-Imam Ahmad tidak setuju dengan pendapat mereka. Al-Imam Ahmad berbeda pendapat beliau dengan pendapat mereka. Wala yunkir, namun Imam Ahmad tidak mengingkari dengan keras ucapan-ucapan mereka atau pendalilan-pendalilan mereka tersebut. Wa illam yakun muwafiqan, meskipun Imam Ahmad sendiri tidak sejalan, tidak sepakat di atas seluruh pendapat. Ya. Ada pendapat-pendapat Ishaq, pendapat Ibn Rawah, pendapat Al-Layth bin Sa'ad, pendapat Imam Malik disampaikan kepada Imam Ahmad misalnya. Lihat. Meskipun tidak sepakat dalam beberapa hal, beliau biar. Beliau dengarkan. Beliau menghargai pendapat ulama yang lain. Tentu hal-hal yang semacam ini, masyaAllah, dalam permasalahan-permasalahan yang masih memungkinkan untuk bisa ditolerir. Hal-hal yang diperbolehkan terjadi khilaf di dalamnya. Kata seorang hendaknya memiliki sikap yang bijak, saling tersalam dalam perselisihan tersebut. Waqad istahsana Al-Imam Ahmad ma hukiya an Hatim al-Asam annahu qila lahu Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menganggap baik apa yang dihikayatkan dari Hazim al-Aswad, bahwa ketika dikatakan kepadanya, kepada Hazim al-Aswad, anta rajulun ajnabi la tufsih, engkau ini bukan orang Arab, kamu tidak fasih ketika mengucapkan sesuatu. Wama nadharaka ahadun illa qata'tahu, akan tetapi tidak seorang pun yang berdialog denganmu melainkan kamu mematahkan hujahnya. Padahal dia bukan Arabi, rajul a'jami, bukan orang Arab. Itu pun tidak fasih ketika menyampaikan sesuatu. Tapi kalau berdebat dengan yang lain, dia mengatakan. Ketika berdialog dengan yang lain, dia selalu mengulangkan awalnya. Fabi ayyi syai'in taqlibu khusma, dengan cara apa engkau mampu mengalahkan lawan mereka? Nah, ini penting. Jadi ini trik untuk menaklukkan lawan mereka. Kok bisa engkau mengalahkan lawan dengan lawan dialog? Faqala bi thalath, dengan tiga cara aku mau mengalahkan lawan. Pertama, afrahu idza asaba khasmi, aku senang ketika lawan bicara itu berada dalam pihak kebenaran. Aku senang ketika dia benar dengan ucapan, benar dengan pendirian, aku senang. Zalimu baik, masya Allah. Ya, berarti kan selesai pembahasan. Dia tidak mengkop, tidak seperti kebiasaan orang. Pokoknya harus menang dalam perdebatan. Debat kusir, Pak Gerkan. Nah, yang penting lah. Tidak demikian. Kata beliau, aku senang ketika lawan bicara gue itu yang benar dalam ucapan. Wa ahzan idza akhta, aku sedih ketika dia bersalah, ketika dia keliru dalam menyampaikan hujahnya. Wa akhfadu lisani anhu an aqula lahu ma yasuhu, dan aku senantiasa menjaga lisanku untuk mengatakan sesuatu kepadanya sesuatu yang dia tidak senang. Nah, ini adab ketika terjadi dialog, ketika terjadi diskusi. Ini tiga trik, bagaimana cara mengalahkan lawan debat. Dia senang ketika lawan debatnya itu yang menyampaikan kebenaran. Nah, zatullah khair, apa yang antum sebutkan sebenarnya? Kan selesai, tak panjang urusan. Aku sedih ketika dia keliru dalam menyampaikan alasannya. Jadi, maunya dia cintai, apa yang dia sampaikan sebenarnya? Pengen supaya lawan bicara lurus ucapan. Dan yang ketiga, menjaga lisan, tidak mengucapkan kata-kata yang menyebabkan lawan bicara itu tersinggung. Kamu itu. Kaki dua bagi empat yang ada di kubur binatang itu. Nah, tidak bisa menjaga lisan, merasa tidak dihormati ketika ucapannya tidak diterima. Apa makna hadza? Apa yang semakna dengan ini? Faqala Ahmad, maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ma a'qalahu min rajul. Begitu sempurnanya akal orang. Berakal dia orang. Fahina ini, maka di saat itu, artinya apabila kita telah memahami hal ini, faraddul maqalati dha'ifah wa tabyinul haqqi fi khilafiha, maka membantah pendapat-pendapat yang lemah dan menjelaskan kebenaran yang menyelisihi pendapat-pendapat yang benar tersebut bil adillati syar'iyyah, dengan dalil-dalil syar'i, laisa huwa mimma yakrahu ulama, bukanlah sesuatu yang dibenci oleh para ulama. Tidak salah menerangkan lemahnya pendapat A, menerangkan lemahnya pendapat B, menerangkan lemahnya mazhab ini, lemahnya mazhab tersebut, tapi dengan dalil, jangan asal menyerahkan tanpa hujjah. Kalau dengan dalil, dengan burhan, bukanlah sesuatu yang dibenci oleh para ulama. Bal mimma yuhibbunahu wa yamnahuna fa'idah, bahkan sebaliknya, termasuk yang mereka senang, mereka memuji orang-orang yang melakukannya. Wa yuhibbuna 'alaihi, dan senantiasa mereka menyanjung memuji orang yang menjelaskan kebenaran dan membantah pendapat-pendapat yang lemah. Fala yakunu dakhilan fi babil ghibati bil kulliyah, hal yang seperti ini tidak termasuk di dalam bab ghibah yang diharamkan sama sekali. Tidak diharamkan sama sekali. Falau furidha anna ahadan yakrahu izhara khata'ihi al-mukhalif lil-haq, fala ibrata bi karahatihi lidzalik. Kalau seandainya ada seseorang yang dia tidak senang ditampakkan kesalahannya yang menyelisih al-haq, maka kebenciannya itu, tidak sukanya dia tidak terawat. Tidak terawat. Karena menampakkan kebenaran, membantah pendapat yang lemah dengan tujuan nasihat adalah perkara yang terpuji, perkara yang dianjurkan oleh para ulama. Fa inna karahata idharil haqqi idza kana mukhalifan liqawli ar-rajulin laisa min al-khisalil mahmudah. Karena membenci untuk menampakkan kebenaran apabila menyelisihi perkataan seseorang, maka ini bukanlah termasuk perang yang terpuji. Dia menyampaikan sesuatu, ternyata pendapat ini, pendapat yang benar ini, menyelisih pendapat ustadznya misalnya, atau menyelisih pendapat syekh fulan, menyelisih pendapat alim fulan, maka dia tidak suka. Kenapa tidak suka? Kalau dia menerangkan kebenaran, menyampaikan sesuatu dengan cara yang tidak terjadi. Meskipun misalnya dia mengatakan pendapat Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam hal ini menyelisihi al-haq misalnya, tapi tentu sekali lagi dengan adab, dengan adab. Jangan ketika menerangkan kekeliruan para ulama, seakan-akan dia memposisikan dia kedudukannya sama seperti ulama. Al-Albani mengatakan demikian. Menurut saya, berdasarkan penelitian saya, ucapan yang tegas atau dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Seperti perkataan sebagian orang yang usianya jauh di bawah Al-Allamah Rabi' Ibn Hadir bin Al-Albani. Dia mengatakan telah keliru apa yang dikatakan oleh Akhuna Rabi' bin Hadir Madhan. Masya Allah. Man anta? Siapa kamu? Syekh Hafizullah sudah melakukan rihlah da'wah kemana-mana, kamu belum lahir. Kamu belum lahir, dia sudah berda'wah kemana-mana. Akhuna? Nampaknya sopan, tapi pada hakikatnya merendahkan. Para ulama ketika menyebutkan kekeliruan sebagian para masyayikh, para imam, mereka memuji untuk menunjukkan ketinggian keimamahan yang dimiliki oleh imam tersebut. Lalu yang muslim bahwa ada yang menyisih. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad memuji Ishaq bin Rasulullah. Menyanjung beliau. Lalu beliau mengatakan, ya, beliau menyisih dalam beberapa perkara. Dan beliau siapa? Al-Imam Ahmad. Nah, maka benci ketika ada seorang menampakkan kebenaran karena menyelisih ucapan seseorang bukan termasuk orang yang terpuji. Balil wajibu 'alal muslim an yuhibba dhuhur al-haqqi wa ma'rifata al-muslimin bihi. Bahkan yang wajib bagi kaum muslimin dia senang ketika kebenaran nampak. Dan dia senang ketika kaum muslimin mengetahui kebenaran. Sawa'un kana dhalika fi muwafaqatihi aw mukhalafatihi. Sama saja bagi dia apakah sejalan dengan pendapatnya atau menyelisih pendapatnya. Yang terpenting baginya nampaknya kebenaran. Nampaknya al-haq. Wa hadha min an-nasihati lillah wa li kitabihi wa rasulihi wa dinihi wa a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Maka ini termasuk bentuk nasihat. Nasihat kepada Allah, nasihat untuk kitabnya, rasulnya, agamanya, imam-imam kaum muslimin, dan wa'amatihim secara umum untuk seluruh kaum muslimin. Wa hadha al-din kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah agama sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-din. Wa ammal mubayyin li khata'i man akhta'a min al-ulama'i qablah. Adapun menjelaskan kekeliruan yang keliru dari kalangan ulama sebelumnya. Di zaman kita misalnya ada yang menerangkan kekeliruan Imam Ahmad, kekeliruan Imam Syafi'i, kekeliruan fulan dan fulan dari para ulama sebelumnya. Idza ta'addama fil khita'i, apabila dia berhadap dalam menyampaikan ucapannya, menyebutkan kata-katanya, mengungkapkan kalimat-kalimat yang dituliskannya, kalau dengan adab wa ahsana radda wal jawab, dan baik dalam hal membantah dan menjawab, fala haraja alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Wala laum yatawajjahu alaihi, tidak tercela, tidak ada celah untuk diarahkan kepadanya. Disertai dengan adab. Ya. Namun perlu dipahami, beliau ini sedang membahas tentang seseorang yang menyebutkan atau menerangkan kesalahan para ulama sebelumnya dari ulama sunnah. Beda kalau menghadapi ahlul bid'ah, itu ada pembahasan tersendiri. Namun ketika menjelaskan tentang kesalahan para ulama, harus menghadap, terangkan ulamanya, sebutkan kelebihan yang dimilikinya, lalu terangkan bahwa ada kesalahan sekarang. Dan ini tidak mengurangi kredibilitas alim tersebut, tidak merendahkan kedudukan alim tersebut. Namun begitulah kondisi manusia. Yusibu wa yukti, wa yansur wa yansa. Dia kadang benar, kadang keliru, kadang ingat, kadang lupa. Kondisi manusia jauh. Maka tidak ada celah. Wa in sadara minhu min al-ittirari bi qasbi maqalatihi. Dan apabila nampak darinya sesuatu yang dapat menyebabkan ucapan atau pendapatnya itu ada yang tertipu, ada yang mengikutinya, ada yang mengikuti pendapatnya, lalu dia membantah, dia menerangkan, nah, itu tidak apa, fala haraja, tidak tercela, tidak ada dosa baginya. Waqad kana ba'du salaf idza balaghahu qawlun yungkiru ala qa'ilihi yaqul kadza bi fulan. Adalah sebagian para ulama salaf apabila sampai kepada beliau satu ucapan yang beliau ingkari, yang beliau ingkari orang yang mengucapkannya, terkadang pula beliau mengatakan kadza bi fulan, telah berdusta si fulan. Tidak mau, dia terangkan. Ada sedikit dari sikap syiddah. Faham. Ya. Wa min hadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sanabil, beliau mengatakan kadzaba Abu Sanabil, telah berdusta Abu Sanabil. Perlu kita tahu ya, Mas, istilah kadzib, istilah kadzib ini tidak mesti kalau kita terjemahkan diterjemahkan dusta. Tidak mesti. Kadzib dalam penggunaan bangsa Arab termasuk ahli Hijaz, kadang-kadang mereka menyebutkan istilah kadzib untuk sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Tidak sesuai kenyataan. Meskipun orang yang mengucapkannya tersebut tidak sengaja untuk melakukan hal itu, tidak sengaja berdusta maksudnya. Karena kalau kita mengatakan dusta, itu seakan-akan ada unsur kesengajaan dari orang yang mengucapkannya, ya kan? Si fulan berdusta. Seakan-akan dia sengaja menyampaikan sesuatu yang menyelisihi kebenaran, dan itu nampak celaan. Tapi dalam bahasa Arab, kata-kata kadzib itu tidak selalu demikian. Kadang-kadang dimaksud kata-kata kadzib keliru, keliru dalam menyampaikan sesuatu. Dia tidak sengaja, dia tidak sengaja. Dalam riwayat Imam Muslim, ketika ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, dia mengeluhkan saudaranya yang merasakan sakit perut yang luar biasa. Kata Nabi SAW, minumkan madu. Setelah diminumkan madu, datang lagi, ya Rasulullah, tambah sakit. Minumkan madu. Diminumkan madu. Kembali lagi, ya Rasulullah, tambah sakit. Kata Nabi SAW, benar firman Allah yang mengatakan madu itu obat dan dusta perut saudaramu itu. Kata dusta perut saudaramu itu. Minumkan madu. Diminumkan, sembuh. Artinya kalau seorang mengkonsumsi obat, jangan tergesa-gesa ingin cepat sembuh. Orang yang minum obat terus sembuh itu iklan. Nah, kenyataannya harus sabar, ya kan? Ahli herbal, ya, harus sabar. Minum obat langsung sembuh itu iklan. Nah, ini sampai kali dua kali belum minum kan? Kenapa? Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan madu itu adalah obat. Madu itu obat. Maka sabar. Nah, yang menjadi syahid Rasulullah mengatakan kadzaba batu mi'ad, dusta perut saudara. Perut itu tidak. Iya, asalnya dalam bahasa kita tidak bisa disifati dusta gitu. Tapi karena dia menyelisihi, dia tambah sakit, padahal Allah Subhanahu wa Taala Maha benar dengan segala firman-Nya, maka dia menyelisihi sehingga dikatakan kadzab. Nah, ini istilah kadzab dalam bahasa Arab kadang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sanabil, kadzab Abu Sanabil. Sebenarnya kalau kita katakan, kita artikan dusta, kurang tepat. keliru Abu Sanabi dengan ucapannya. Lama balaghahu annahu afta anna al-mutawaffa anha zawjuha idza kanat hamilan la tahillu biwad'i hamli hatta yamdi 'alayha arba'ata ashhurin Ketika sampai kepada Rasulullah SAW berita bahwa Abu Sanabil mengeluarkan fatwa, bahwa apabila seorang istri ditinggal mati suaminya dalam keadaan istri tersebut hamil, apabila istri dalam keadaan hamil lalu ditinggal mati suaminya, ketika ditinggal mati suaminya kan ada yang disebut masa iddah, ada yang disebut masa iddah, tidak diperbolehkan ada orang datang untuk melamarnya atau menyindirnya untuk melamarnya sampai selesai masa iddah. Nah, wanita yang dalam keadaan hamil masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ada pendapat yang lain? Aku bukan perempuan sih, jadi kurang paham. Apa? Antum tidur? Kurang jelas. Wanita yang dalam keadaan hamil, ketika ditinggal mati suaminya, kapan selesai masa iddahnya? Di sini ada dua, dalil kaitannya dengan wanita yang dalam keadaan hamil yang ditinggal mati suaminya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra." Orang-orang yang wafat di antara kalian dan meninggalkan istri, maka para istri tersebut menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ini dalil yang menerangkan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Dalil yang kedua berkaitan dengan wanita dalam kondisi hamil. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadh'na hamlahunna. Wanita melahirkan dalam keadaan hamil masa iddahnya apabila mereka telah melahirkan anak. Nah, dalam diri seorang wanita yang hamil yang ditinggal mati suaminya, ini saling tarik menarik dalil, ya kan? Dari satu sisi ayat yang mengatakan wanita yang ditinggal mati suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Dari sisi yang lain dia hamil. Dia hamil. Yang disebutkan masa iddah hamil hingga dia melahirkan anak. Iya kan? Kalau misalnya ada seorang wanita ditinggal mati suaminya hari ini, besoknya dia hamil, besoknya dia melahirkan, boleh nggak nikah sama yang lain? Urusan pernikahan yang biasa. Apa itu? Pengen cepat ya. Ada yang lain? Apa? Antum 4 bulan 10 hari. Ini pendapat Abu Sanabil. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzaba Abu Sanabil. Kadzaba Abu Khalid. Nah, jadi Abu Sanabil ketika ada seorang wanita ditinggal mati suaminya, tidak berapa lama kemudian, kalau tidak salah disebutkan dari berat 15 hari dia melahirkan, maka dia pun dilamar oleh siap untuk dinikahi. Abu Sanabil berkata, tidak boleh, harus menunggu 4 bulan 10 hari. Tidak boleh kamu nikah, tunggu 4 bulan 10 hari. Wanita ini pun melapor kepada Rasulullah SAW tentang apa yang disampaikan oleh Abu Sanabil. Rasulullah mengatakan, kadzaba Abu Sanabil, kadzaba Abu Sanabil, maksudnya keliru. Tidak dimaksudkan bahwa para sahabat itu ada yang berdusta. Itu. Lama balaghu, ketika sampai kepadanya berita annahu afta, bahwa Abu Sanabil mengeluarkan fatwa annal mutawaffa anha zawjuha, bahwa yang ditinggal mati suaminya idza kanat hamilan, apabila dia dalam keadaan hamil, la tahillu bi wad'il hamli, tidak halal baginya ketika dia telah melahirkan anak yang ada dalam kandungannya, hatta yaqdi 'alaiha arba'atu ashhurin ashar, hingga dia menyelesaikan 4 bulan 10 hari. Maka Rasulullah mengatakan, benar sikap wanita ini, telah keliru keputusan Nabi. Maka diingkari, meskipun dia seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad balagha a'immah al-wari'una fi inkari maqalatin dha'ifah, bahkan berlebihan sebagian para imam, artinya mereka bersungguh-sungguh dalam membantah mereka para imam yang memiliki sikap wara', namun mereka mengingkari pendapat-pendapat yang lemah yang datang dari sebagian para ulama. Ini para ulama, waradduha ablagha raddi, dan mereka membantahnya dengan bantahan yang tajam, bantahan yang kuat. Kama kana Imam Ahmad yungkir ala Abi Thawb wa ghairi, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah mengingkari pendapat Abu Thawb dan yang lainnya. Maqala jama'ina, pendapat-pendapat mereka yang lemah, takarrudu biha, yang mereka bersendiri dalam pendapat. Dan Abu Thawb ini di antara para fuqaha ahli sunnah, bela sunnah, ulama sunnah. Namun ketika terjadi kesilapan dari pendapat, dibantah oleh Imam Ahmad, wa yubaligh fi raddiha alaihim, dan bersungguh-sungguh dalam membantah mereka. Wa hadza kulluhu dhahir, dan ini semua dalam hukum secara zahir. Kita menyikapi seorang syarat zahirnya keliru, maka kita menerangkan, membantah. Ini bukanlah seorang yang tercela, selama seseorang menjaga adab dalam orang. Tentu dengan sopan, dengan kata-kata yang baik, ya, menjelaskannya secara ilmiah. Masya Allah. Baik, sampai.